Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kita lanjutkan di halaman 76 di audio kedua ini pada poin kaidah yang paling bawah. Wal aslu fil hali alla takuna alla takunu illa nakiratan wa qad taji'u ma'rifat wa qad taji'u ma'rifatun ay muhal mahalatun bi'al aw mudafatun ila ma'rifati wa hadha qalilun. Pada asalnya hal itu harus nakirah, tetapi terkadang ya juga ma'rifah, yaitu yang diawali dengan alif lam atau diidofatkan kepada ma'rifah, ya, dan ini jarang, ya, dan ini jarang. Dan perkara ini hanya semata-mata diberdasarkan apa yang telah dipakai oleh kalangan Arab. Jadi sifatnya itu sama'i gitu, apa yang didengar dengan apa di kalangan orang-orang Arab. Karena kaidah yang ini keluar dari kaidah asalnya. Jadi kaidah asalnya itu adalah al aslu fil hal itu nakirah. Tapi terkadang ma'rifah, cuman beberapa yang ya didengar oleh di kalangan Arab saja, ya. Jadi sifatnya itu tidak general, namun terbatas apa-apa yang didengar di kalangan Arab. Mithlu ijtahid wahdaka, bersungguh-sungguhlah kamu sendirian. Maka wahda itu halun mansubatun bil fathati wal kafu dhamirun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kita lihat wahda di sini hal dan dia mansub dengan fathah dan dia dimudhafkan ke isim ma'rifah. Ya, maka dia menjadi halnya menjadi ma'rifah. Diidofan kepada kaf fi mahali jarin mudofun ilaih sebagai mudof ilaih. Nah itu salah satu contoh hal yang ma'rifah, namun pada dasarnya adalah nakirah. Alba'u yang B, syibhu jumlah. Jadi terkadang hal itu selain berasal dari isim zahir juga bisa berupa syibhu jumlah, yaitu zorfun aujarun wa majrurun, yaitu zorof atau jar majrur. Mislu, semisal contoh, ra'aitu ta'irata bainas sahabi, aku melihat pesawat ya di antara awan. Bainas sahabi itu syibhul jumlati min zorfin wa mudhafun ilaihi halun, ya. Dan bainas sahab ya di antara awan itu adalah syibhu jumlah dan mudhaf ilaih juga sebagai hal. Contoh yang lain itu hadara, jadi halnya itu bainas ya bainas sahabi. Contoh yang lain hadara alqaidu bizayyihi rasmihi, ya, panglima itu hadir ya bizayyihi rasmi, ya, dengan pakaiannya yang resmi. Ya, maka ya bizayyihi rasmi itu adalah hal, ya, hal yang bentuknya syibhul jumlah ya jar majrur, ya. Lalu aljimu ya yang kecek, yang c, hal itu bisa berasal dari jumlatun ismiyatun au fi'liyatun. Berasal dari jumlah ismiyah atau fi'liyah. Misal contoh istayqadtu wasyamsu saati'atun, aku bangun ya ketika matahari bersinar terang. Maka jumlah ismiyah asyamsu saati'atun itu mubtada khabar ya, asyamsu saati'atun ti'atun sepaket itu adalah hal bagi istaiqadtu, jadi aku bangun ketika matahari bersinar terang. Maka waw di sana adalah waw hal. Contoh yang lain, saratiflu yabki, anak itu berjalan sambil menangis. Maka yabki itu jumlah fi'liyah sebagai hal. Dan kalau halnya itu jumlah ismiyah, maka harus ada wawunya. Kalau jumlah fi'liyah itu tidak boleh saratiflu wa yabki, tidak, namun saratiflu yabki. Selanjutnya, wa yashtaritu fil jumlati allati taqau halan antash ya antushtamilu antashtamilu ala ra bitun yarbituha bisahibil hali. Ya, jumlah yang menjadi hal, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, itu disyaratkan harus mengandung pengikat yang mengikat antara jumlah dengan sahibul halnya. Wa hadha rabitu qad yakunu al-wawu faqat wa tusamma wawul hali aw damir. Ya. Wa hadha rabitu qad yakunu al-wawu faqat wa tusamma wawul hali aw damiru aw awil wawu wad damiru. Ya, pengikat ini bisa berupa wawu saja yang dinamakan wawu hal, atau domir saja, atau wawu dan domir secara bersamaan. Ya, semisal kalau yang wawu saja itu yang tadi istaiqotu wasyamsu sati'atun, itu contoh yang wawu saja. Lalu yang sarotif lu yabki, maka yabki di sana ada domir, domir yang kembali kepada atiflu. Ya, maka ada rabitunnya, ada pengikatnya. Atau domir dan wawu sekaligus, semisal contoh sarotiflu wa huwa yabki, anak kecil itu berjalan sambil menangis. Wa huwa, ya, wa huwa wawul hali wal damiru yarbitani alha yarbitani alhala bisahibil hali. Maka wawu dan domir, wawu hal dan domir itu mengikat bersamaan antara hal dan sahibul halnya. Selanjutnya poin nomor 3, qad tataqaddamul ha, ya qad tataqaddamul halu ala sahibiha. Terkadang hal itu berada di depan sahibul hal. Semisal contoh, musri'an sarar rajulu, lelaki itu berjalan dengan cepat. Kan seharusnya sarar rajulu musri'an, cuman ini halnya di depan. Musri'an sarar rajulu, lelaki itu berjalan dengan cepat. Atau contoh yang lain, ya, faja'atan habbar rihu, angin itu habba berhembus, faja'atan dengan tiba-tiba. Ya, dengan tiba-tiba. Terkadangnya, tapi ini sedikit ya. Selanjutnya, yaqa'u batilan kullu syaratin yukhalifu ahkamal qanuni. Ya, semua syarat gugur, yaqa'u batilan, semua syarat gugur. Kullu syartin yukhalifu ahkamal qanuni, apabila menyelisihi hukum perundang-undangan. Ini sebenarnya salah ya, harusnya enggak boleh. Harusnya yaqa'u batilan kullu syartin yukhalifu ahkamal syar'iyyah atau ahkamal al-islamiyata. Karena undang-undang itu buatan manusia. Yaitu contoh yang terkadang sahib halnya itu didahului seperti musri'an, faja'atan atau batilan. Yang keempat, tata'addadu al-halu, terkadang hal itu bisa berbilang, jadi tidak cuma satu. Mislu hadarul qa'idu zafiran dahikan, panglima itu datang sambil menang perang dan sambil tersenyum. Maka di sini ada dua hal, yaitu zafiran sama dahikan. Contoh yang lain dalam surat An-Nisa, Fakuluhu hani'an mari'an. Surat An-Nisa ayat 4. Maka makanlah atau ambillah pemberian itu atau makanan itu sebagai makanan hani'an yang lezat, mari'an lagi baik akibatnya. Maka di sini halnya ada dua, hani'an, mari'an. Selanjutnya poin yang kelima, qad yah ya hadzafa yahfazu ya qad yah zufu al fi'lu wa sahibul hal jawazan aujuban. Terkadang hal atau terkadang fi'il dan sahibul halnya itu dihapus secara jawazan, secara boleh atau secara wajib. Semisal contoh, famisalu ma yahdzufu jawazan an yuqalu kaifa ji'ta fataqulu raqiban wa taqdiruhu ji'tu raqiban. Ya, semisal contoh yang boleh dihapus secara boleh, ya, yang boleh dihapus itu perkataan apabila dikatakan kaifa ji'ta, bagaimana engkau datang, fatakul, maka engkau mengatakan rokiban, sambil berkendara. Ya, takdiruhu, tersiratnya itu antum mengatakan jitu rokiban, aku datang dengan berkendara. Namun boleh dijawab rokiban saja, karena fi'il dan sahibul halnya itu dibuang secara boleh. Wa misalu ma yahdhufu wujuban an yuqal, dan pemisalan yang wajib dihapus fi'il dan sahibul halnya itu perkataan ya tatabba hadhihi ta'limati minal ana fasa'idan. Ya, ikutilah ikutilah pelajaran-pelajaran ini minal an, dari sekarang, fasa'adan, sampai yang akan datang. Maka sa'adan di sana adalah hal, sa'adan itu halun, wa qad hudzifal fi'lu wa sahibu wa sahibul hali wa taqdiruhu tattaba, ya, itu takdirnya itu tattaba hadhihi ta'limati minal ana wa zamanu yasiru sa'idan. Jadi yang dihilang itu harusnya tattaba hadhihi ta'limati, ikutilah pelajaran-pelajaran ini minal ana, dari sekarang, wa zamanu ya wa zamanu yasiru sa'idan, sampai yang akan datang, sampai waktu yang akan datang. Ya, jadi fi'il dan sahibul halnya itu dihilangkan, ya, wa zamanu yasiru sa'idan. Ya, jadi fi'ilnya yasiru itu istilahnya sampai atau berjalan, waktu itu berjalan, ya, sampai waktu yang akan datang. Ya. Jadi wa zamanu yasirunya dibuang, jadi langsung fasa'idan. Mulai minal an, dari sekarang, fasa'idan atau wazzamanu yasiru sa'idan, dari sekarang sampai yang akan datang. Jadi ikutilah pelajaran-pelajaran ini mulai sekarang sampai waktu yang akan datang. Ya, selesai pembahasan tentang hal. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.